Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Baik, kita melanjutkan membaca syarah dari Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Masih melanjutkan hadis tentang kisah Nabi Yunus. Kata beliau rahimahullah, فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. Adapun sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, tidak halal bagi seorang pun, yakni haram bagi siapapun untuk mengatakan sesungguhnya aku lebih baik dibandingkan Yunus ibn Matta. Kata beliau, hadza awwalan qalahu ala sabili al-hadmi li nafsihi. وثانيا منعا للتخيير المؤدي إلى الإزراء بالنبي المخير عليه. Apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dari sabda beliau, لا يحل لأحد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. Ini yang pertama, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian sebagai suatu metode atau bentuk upaya untuk mengecilkan dirinya atau merendahkan dirinya atau tawadhu dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini al-Allamah al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, menunjukkan lafaz ini di sini kembalinya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pensyarah yang lain ya, seperti Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau terkait dengan syarah hadis ini menyatakan, yakni secara umum tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa dirinya lebih baik ya dibandingkan Nabi Yunus. Karena mungkin saja ketika seorang membaca kisah Nabi Yunus yang di situ ya beliau ya alaihi salam ya diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau meninggalkan kaumnya ya, tidak sabar meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membaca kisah yang semisal ini, seseorang melihat pada dirinya, oh kalau saya sabar ya, saya tidak seperti yang terjadi pada Nabi Yunus, sehingga kemudian dia menganggap dirinya lebih baik. Ini perkara yang haram, tidak boleh demikian. Nah, semakna dengan ini pula apa yang disebutkan oleh pensyarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, di mana beliau menyatakan وَهَذَا اللَّفْضُ يَدُلُّ عَلَى الْأُمُومِ, di mana lafaz ini menunjukkan kepada keumuman makna yang dikandunginya, yakni la yambagi li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun an yufaddila nafsahu ala Yunus ibni Matta, untuk mengunggulkan dirinya ya di atas atau melebihi keutamaan Nabi Yunus ibn Matta. Kemudian beliau menyatakan, laisa fihi nahyul muslimina an yufaddilu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala Yunus. Ya, pada hadis ini ya, tidak ada di dalamnya larangan bagi kaum muslimin untuk melebihkan, mengunggulkan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Nabi Yunus. Yang dikarenakan demikian kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai afdalul khalq, ya, seutama-utama makhluk. Kemudian berikutnya, wa tsanian, yang kedua, kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, man'an litakhyiril mu'addi ila al-izra'i bin nabiy al-mukhayyar 'alayhi. Di mana larangan di sini sebagai suatu bentuk upaya untuk mencegah tindakan memilih-milih, melebihkan yang akan mengakibatkan adanya sikap pelecehan atau meremehkan terhadap nabi yang al-mukhayyar alaih, yang dikalahkan ya sisi keutamaannya. Karena bisa jadi kemudian ya seseorang ketika ya, mentafdil tanpa didasari dengan dalil, kemudian menyeret kepada sikap meremehkan atau bahkan mencela rasul di antara ya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini terkait dengan kisah Nabi Yunus yang disebutkan pada bab ini. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa faid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin pada tafsir surat As-Saffat ketika beliau menafsirkan beberapa ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Ya, di sana beliau menyebutkan sekitar 24 fawaid. Namun pada kesempatan ini kami hanya menyebutkan sebagian dari fawaid tersebut. Al-ula, al-faidatul ula, annahu la yajuzu al-qadhu fi Yunus li'annahu ahadur rusul wal qadhu bir rusuli kufrun. Yang pertama, di antara faidah yang bisa dipetik, tidak boleh ya untuk mencela Nabi Yunus, dikarenakan beliau salah seorang di antara utusan Allah, dan celaan terhadap para rasul ini merupakan kekufuran, ya merupakan kekufuran. Taib. Ya, dan termasuk di antara ya tokoh-tokoh yang ditokohkan para pengikutnya yang terjatuh pada perbuatan ini, ya, Said Qutb ya sebagai gembong ya teroris di masa kita ketika mensifati Nabi Musa alaihi salam ya kalimur rahman, yang para ulama menyatakan beliau pada kedudukan yang ketiga dari para rasul. Dikatakan bahwa Nabi Musa ini seorang yang pada dirinya ada sikap asabiyah, kesukuan. Ya, waliyadzubillah. Ini celaan. Taib, dan kita mendengar di sini sebagaimana sebelumnya Syekh Ahmad An-Najmi menyebutkan bahwa celaan terhadap rasul ini merupakan kekufuran. Kemudian ats-tsaniyah, faedah yang kedua, anna maqam an-nubuwwati la yamna'u min fi'li ba'dhi ma la yakunu mahbuban ila Allah. Bahwa kedudukan nubuwah tidaklah menghalangi dari terjadinya sebagian perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kejadian ya, Nabi Yunus ini, beliau ya meninggalkan kaumnya dalam keadaan Allah belum memerintahkan ya Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka. Taib. Dan ya, hal yang demikian sekali lagi tidak mencacati kemaksuman mereka di dalam menyampaikan risalah. Kemudian as-salisah, jawazu al-musahamati, yani al-qur'ah. Di sini dibolehkannya dilakukan undian. Ya, pada kondisi sebagaimana yang dihadapi oleh Yunus alaihissalam ketika berada di kapal yang penuh dengan penumpang tersebut, ya, di mana upaya untuk menyelamatkan kapal itu dan penumpangnya harus ada sebagiannya yang diturunkan, dan itu ditempuh dengan qur'ah. Dan ini, yakni mengundi di sini tidak ada keterkaitan dengan judi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya judi, kata para ulama, bainal ghurmi wal ghunmi, antara rugi dan untung. Ya. Bisa untung besar sekali, bisa rugi besar sekali, itu namanya judi. Adapun ini tidak ada padanya unsur tadi. Ya, sehingga sekali lagi, ya tidak semua yang namanya undian itu apa? Judi. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat, dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa hal yang demikian kata Imam bin Utsaimin, ya, jika terjadi hal yang semisal ini juga diberlakukan sebagaimana yang pada kejadian Nabi Yunus tadi. Berikutnya ar-rabi'ah, irtikabu adna ad-dararaini lidaf'i a'lahuma, yakni ditempuhnya yang mudarat lebih ringan dalam upaya untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ya. Dibandingkan harus seluruh penumpang tenggelam, maka lebih baik ya diturunkan sebagainya, walaupun berkonsekuensi yang diturunkan ini ya meninggal. Ini ya perkara yang lebih ringan. Kemudian al-khamisah, yang kelima, anna ta'ata as-sabiqata takunu sababan lin-najati min al-muhlikati al-lahiqah. Bahwa ketaatan yang, yakni ketaatan-ketaatan yang ditempuh oleh seorang di masa lalu, ini bisa menjadi sebab ya keselamatan orang tadi ketika datang kepadanya perkara-perkara yang mengancam membinasakan dia. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan ya tentang nabinya Nabi Yunus ini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Ya, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena dia dahulunya seorang yang banyak memuji Allah, mensucikan Allah, bertasbih, ya niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga hari dibangkitkan. Dan Nabi SAW juga bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fishiddah. Hendaklah yang engkau berupaya mengenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau mendapatkan kelapangan. Niscaya Allah mengenalimu ya di saat engkau mendapatkan kesulitan. Dan Nabi juga menyebutkan tentang kisah tiga orang dari Bani Israel yang terkurung di dalam gua, di mana sebab keselamatan mereka ya ketika mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang mereka tempuh sebelum kejadian itu. Di sini pentingnya bagi kita semua sekali lagi untuk senantiasa mengingat ya, yakni untuk bersemangat di dalam kebaikan di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, karena keumuman manusia lalai ya untuk beramal saleh di saat Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemudahan. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam, anna Allah anja qauma Yunus ba'da an ayanu al-'adzab. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Nabi Yunus setelah mereka menyaksikan ya dengan mata kepala mereka azab yang datang tersebut. Ya, dan sudah disebutkan hikmah dari dikecualikannya kaum Nabi Yunus dari keumuman umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan ya dengan azab-azab yang membinasakan secara total tersebut. Kemudian faedah yang ketujuh, yang terakhir yang bisa disebutkan di sini, annal imana sababun litulil hayati. Bahasanya keimanan merupakan sebab diberikannya umur yang panjang. Dari mana ini? Yani dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amanu famatta'nahum ilahin. Kemudian mereka pun yani kaum Nabi Yunus beriman ya, dan kami berikan ya kesenangan kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab tersebut dari mereka dan Allah berikan kepada mereka umur hingga waktu yang Allah tetapkan. Jadi ini pentingnya kita untuk senantiasa berupaya menempuh berbagai cabang keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami bacakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.